Pak Witoyo, selamat pagi. Ya, ya, pagi. Silakan komentarnya. Komentar saya sih, kalau masalah pakai calo itu sih sudah nggak bisa dibasmi lah. Soalnya itu udah mendarah daging ya. Mustahil gitu. Kecuali benar-benar ada perluasan area untuk tempat kir ya. Kalau masih mengandalkan area yang lama, itu bisa menjadi problem yang baru itu. Orang-orang urusan izin kir itu bisa sampai 2 minggu 3 minggu baru keluar kirnya itu. Mesti ngantri dulu. Seperti kemacetan di Pelabuhan Merak itu kan begitu. Jadi nggak ada yang bisa dirubah lah. Cuman yang bisa dirubah ya tolonglah itu emisi apa gas beracun yang keluar dari knalpot itu ya. Itu dulu dah yang didahulukan itu. Jadi tolong dirazia ya yang sedang beroperasi di jalan itu, baik bus ya truk ya. Itu sangat merusak lingkungan alam itu. Ya. Baik. Pak Wito ya, terima kasih opini Anda. Pak David, selamat pagi. Ya, terima kasih. Pagi, Bu. Iya, komentar Anda, Pak. Iya, saya juga baru ngurus kir itu seminggu lalu. Memang saya terkejut juga, kok bisa begitu ya? Apa namanya itu sistemnya. Jadi artinya, ya tinggal kita kasih duit sih selesai gitu. Sama kita yang apa namanya itu orang lapangan sih, atau pelaku usaha sih, saya pikir nggak ada masalah ya. Cuma kan ke depannya jelek juga ya. Jadi kan segalanya jadi duit gitu. Jadi serba apa ya, semakin nggak pasti lah ya. Karena kalau ada duit ya selesai, kalau nggak ada duit nggak selesai gitu. Nah mungkin di bidang lain juga akan begitu nanti ya. Jadi ketidakpastian ini kan membuat kita jadi bingung ini. Walaupun kemarin cepat gitu ya, kita kasih duit selesai, tapi kan kedepannya nggak enak gitu loh, nggak baik gitu ya. Jadi mungkin hal-hal lain juga banyak yang begitu, yang semacam stempel aja gitu. Jadi artinya ada duit selesai gitu. Terima kasih. Pak Hari, selamat pagi. Padahal ini berhubungan dengan nyawa ya. Apalagi kalau kendaraan kayak bus, truk itu kalau nggak diperiksa dengan benar itu nyawa itu bisa melayang. Ini membuktikan bahwa selama pemerintahan sekarang ini, presiden yang sekarang ini, negara kita tuh jadi negara calo. Nyawa pun bisa dengan murah dipermainkan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hari. Pak Fangki, selamat pagi. Iya, pagi. Silakan. Ini begini, ini kan menyangkut nyawa orang ya, tadi sebelumnya gitu ya. Kenapa pemerintah begitu ini ya, depo itu gak berfungsi gitu ya. Itu harusnya di, kenapa gak ditangkap-tangkap aja itu yang menerima gitu ya. Kan secara mata, kasat mata gitu ya. Nah, itu kan bos main itu kan, bos kota itu kan mengangkut kain beberapa ratus orang gitu, perulang gitu ya. Sampai bisa jalan di itu bau gitu ya, sampai tengok-tengok dia punya body bus itu ya, bisa lewat gitu. Jadi berarti udah pasti kenapa nggak ditangkap-tangkap aja tuh orang yang dimasuk suap itu loh. Baik, jadi gitu aja. Terima kasih Pak Fangki. Pak Eko, selamat pagi. Ya pagi Bu, cuman saya mau saran aja Bu ya. Jadi sebaiknya tempat kir itu ditutup aja, dikembalikan aja ke ATPM yang pemegang merek. Misalnya kalau dia lenter, kasih aja ke apa tokirnya gitu. Kalau fuso ya udah masing-masing aja tanggung jawab terhadap mereknya itu Bu, kirnya. Jadi kirnya tutup aja Bu. Terima kasih. Pak Yuli, selamat pagi. Pak Yudi Bu. Oh Pak Yudi, silakan komentarnya Pak. Ya kalau menurut saya memang itu udah gak rahasia umum Bu, itu banyak sekali biro jasa yang menangani itu. Kesatu memang pengusaha gak mau sulit ya kan, cari yang mudah aja. Kalau memang bisa, masih bisa disobok, ngapain mesti bener-benerin gitu. Mereka berpikirnya sempit, itu pemikiran pengusaha yang memang gak mau tahu siapa yang dibawa gitu. Yang penting masih bisa keluarin duit deret. Nah kembali lagi ke penegakan hukumnya Bu. Ya gak, bukan dari zaman sekarang aja, dari dulu juga udah ada gitu. Cuman memang zaman sekarang jadi gak ada perbaikan ya. Bilangnya kan mau berantas korupsi segala macam, itu cuma istimewa aja menurut saya. Mereka tuh pengusaha yang seperti itu juga nggak bisa ditindak karena memang ada masih peluang yang dibuat oleh pihak-pihak terkait, ya DLLAJ lah, bagian dinas perhubungan lah, dan juga bagian kir itulah polisinya. Jadi ya kembali lagi penegakan hukumnya belum berjalan menurut saya ya. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Pak Anto, selamat pagi. Kalau menurut saya sih ya untuk keselamatan kayaknya udah gak dipikir lagi ya, soalnya udah urusan perut itu. Kalau bisa sih itu pajak mobil yang lama itu justru malah digedein, itu bagusnya. Makasih, selamat pagi. Silahkan komentarnya Pak. Komentarnya ya cuman aturan aja Mbak, birokrasi, tapi gak dijalanin sungguh-sungguh, jadi ya gak tahu sendiri lah. Gak ada hukumnya zaman sekarang, hukumnya hukum karma begitu kan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Jerry, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Ya, silakan komentarnya Pak. Ya, saya rasa sih ini bukan rahasia umum lagi ya. Kalau untuk di pemerintahan hampir semua di fasilitas publik, semua rata-rata ada uang, semua pasti berjalan dengan lancar. Saya rasa itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Jerry. Bapak Ari, selamat siang. Ya, siang Mbak. Komentarnya ya, saya mau kasih tahu sebenarnya, uji kir itu saya pernah sendiri ya, saya sendiri langsung ke lapangan. Uji kir yang sebenarnya ya, terusnya itu ya biayanya nggak sampai 60.000 ya, tapi itu sih nggak mungkin jadi salah. Jadi mau kemana? Dan akhirnya itu paling di 1.250.000 itu. Pak Arifin, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Silakan. Menurut saya sih mestinya tanda keselamatan itu yang ditentukan sih sudah benar ya. Cuma prosedur untuk uji kir yang di lapangan sana itu yang menurut saya nggak benar. Karena semuanya itu memang ya, jangankan kendaraan yang diperiksa ya, sedangkan kita aja yang urus SIM aja kalau mau ikutin prosedur bisa Anda nggak dapat SIM-nya. Nah sekarang kita balik lagi ke kir itu. Kalau menurut saya sih kalau dibenahi ya, seharusnya standarnya akan tercapai. Tetapi kalau semuanya serba main bayar atau serba main gampangin, ya akunya seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arifin. Pak Johan, selamat siang. Pak Johan, ya. Pak Johan, Pak Adi, selamat siang. Ya, selamat siang. Menurut saya ini udah dulu juga terjadi di SIM, di bidang lain juga ada ya, paspor juga ada calo SIM calo. Nah itu bisa dikurangi dengan cara sekarang SIM sudah berkurang ya calonya dengan fasilitas dari Polda sendiri tidak membolehkan ya. Dan ada sistem komputerisasi ya sekarang, paspor online ya, itu juga mengurangi. Saya rasa yang harus disadarkan adalah masyarakatnya juga. Kadang mereka sendiri yang mencari calo untuk mempermudah, bikin paspor, bikin SIM. Karena mereka malas ya untuk mencari informasi yang padahal mudah. Jadi kadang ya ada supply, ada demand, ada calo karena ada yang mau. Masyarakat ini yang harus diedukasi oleh pemerintah dan memperbaiki sistem informasi ya. Itu mempersingkat, tanpa calo sekarang online bisa. Oke, terima kasih, itu aja. Pak Anton, selamat siang. Jangankan yang kir, SIM juga begitu tuh. Kalau mau cepat, nggak perlu ujian, nggak apa-apa. Halo. Iya, itu saja Pak. Halo. Iya, silakan selanjutnya. Iya, itu begitu kira-kira, itulah kita. Oke. Terima kasih Pak Anton.